Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jal. Di pagi hari ini menjelang siang kita insyaallah akan melanjutkan kajian keluarga, yaitu dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas kedua orang tuanya, baik itu bagi ayahnya maupun ibunya. Telah kita baca penjelasan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, penulis kitab ini, terkait dengan hak-hak anak setelah mereka terlahir ke dunia ini. Di antaranya adalah yang pertama, menahnik mereka, ya. Mentahniknya dengan korma, yakni mengunyah buah korma sampai lembut. Dan ini tidak diharuskan membawa kepada orang-orang yang dia anggap sebagai seorang yang soleh di masa ini, ya, tidak harus. Barakallahu fikum. Terlebih ketika ia menganggap bahwa orang yang soleh tersebut bisa mendatangkan barokah. Niatan yang seperti ini hanya ada ketika di masa sahabah, ketika mereka berbondong membawa anak mereka yang baru dilahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam tubuh Nabi terdapat barokah sebagaimana yang dilakukan, dan juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Baik itu keringat Nabi, air liur Nabi, ya, rambut Nabi dan yang lainnya itu mengandung berkah. Adapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan demikian, sehingga at-tahnik bisa dilakukan oleh ayahnya atau pamannya atau kakeknya atau kakaknya, ya, kakak si bayi dan yang lainnya boleh. Tentunya dilakukannya tahnik tersebut dalam rangka kita menjalankan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita meniatkan dari mentahnik bayi ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapannya keberkahan akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu memang benar-benar meniatkan amalan ibadahnya mencontoh bimbingan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, prinsip ini harus kita pegang kuat. Jangan sampai kita terlalaikan dan terlebih lagi kita mengabaikan perkara ini. Nah, dan termasuk dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari bahwa upaya kita untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ketika anak ini belum terlahir ke dunia ini ataupun setelah terlahir, itu adalah bagian dari pemenuhan hak, ya, memenuhi hak-hak anak kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah mentahnik dan juga mendoakan keberkahan bagi anak kita dengan doa barokah yang memang warid dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahim, ya. Kemudian setelah itu memberi nama bayi tersebut dengan nama yang baik, memilihkan nama untuk bayi tersebut dengan nama yang baik, yang terpuji. Karena sebagaimana yang dijelaskan pada perjumpaan kita yang sebelumnya, nama yang disematkan pada anak kita sangat memberikan pengaruh terhadap kepribadian mereka, ya, membawa pengaruh. Jika anak ini diberi nama dengan nama yang baik, harapannya anak ini menjadi anak yang baik pula. Ya. Jangan sampai akhirnya anak ini menjadi anak yang malu dengan namanya sendiri. Karena ulah kita yang tidak menyeleksi dan memilihkan nama untuk anak kita dengan nama yang baik. 6. Dalam permasalahan nama ini, kemarin kita sempat membaca penjelasan Syekh Muhammad Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, bahwa antara nama dengan seorang yang dinamai dengan nama tersebut itu memiliki keterikatan, ya, memiliki keeratan. 6. Barakallahu fikum. Yani tidak dengan serta-merta hanya sebatas nama gitu saja, atau dengan istilah yang biasa tersebar di masyarakat kita, apalah arti sebuah nama. Ya, ada istilah demikian, apalah arti sebuah nama. Artinya, nama itu bukan perkara yang penting bagi mereka. Ya. Apapun namanya, yang penting adalah orangnya, hakikatnya. Tidak demikian, nama memiliki pengaruh. Ya, sekali lagi, nama sangat memiliki pengaruh terhadap kepribadian anak tersebut. Barakallahu fikum. Kita insya Allah akan membaca kelanjutan dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala terkait dengan bagaimana Islam mengatur permasalahan pemberian nama atau disyariatkannya bagi para orang tua untuk memberikan nama dengan nama yang baik. Qala Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, فعلى الأب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو التي لا تليق بالمسلمين Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Nah, maka wajib bagi seorang ayah, yakni si ayah dari bayi tersebut, ya, untuk menjauhi nama-nama yang diharamkan atau nama yang tidak pantas bagi seorang muslim. Sebab nama memiliki peran dalam pembentukan pribadi seorang anak tersebut. Wa min dzalika ma kharrajahu muslimun fis sahih min kitabil adab bab jawazi sebentar. Bab jawazi tahnikil maulud. Naam. Yang demikian itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari kitab Al-Adab bab jawaz tahnik al-maulud. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. An Sahal bin Sa'ad qala utiya bil Mundhir ibni Abi Usaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida fawada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhihi wa Abu Usaid jalisun falahiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi fa'amara Abu Usaid bibnihi fahtumila min ala fakhidhihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aqlabuhu. Naam. Dari Sahal bin Sa'id, ia berkata, Al-Mundhir bin Abi Usaid dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal pertama kali dilahirkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di atas paha beliau. Sementara itu Abu Usaid, ayahnya, yakni ayah Usaid, sedang duduk. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalaikan dari sesuatu. Ya. Terlalaikan dari sesuatu, yakni sampai lupa kalau dia sedang memangku seorang bayi. 6. Karena pada saat itu di hadapan beliau ada sesuatu, ya, sesuatu yang menyibukkan beliau dari bayi ini. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian teringat, ya. Barakallahu fikum. 6. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina sabi?" Mana bayi tadi? Ya. Mana bayi tadi? Tersadar, ya. Mana bayi tadi? Faqala Abu Said, "Aqlabnahu ya Rasulullah." Faqala, "Masmuhu?" Qala, "Fulan." "Fulan ya Rasulullah." Qala, "La, walakin ismuhu Al-Mundhir." Fasammahu yauma idzin Al-Mundhir. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tersadar, lalu kemudian dia tanya, "Bayi tadi mana bayi?" Abu Usaid menjawab, "Kami mengambilnya wahai Rasulullah." Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa nama bayi ini?" Kemudian Abu Usaid menjawab, "Fulan wahai Rasulullah." Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Jangan." Ya. Artinya jangan itu namanya. Ya. Akan tetapi namanya adalah Al-Mundhir. Diberi nama oleh Nabi dengan Al-Mundhir. Pada hari itu, ya, pada hari itulah Abu Usaid menamai bayinya dengan Al-Mundhir, ya. Akhirnya nama yang sebelumnya diberikan oleh Abu Usaid diganti dengan nama pemberian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ada sisi pendalilannya apa? Disyariatkannya memberi nama yang baik. Ya. Saat itu mungkin Nabi mengatakan apa? Nabi memandang nama yang diberikan oleh Abu Usaid kurang cocok, ya. Sehingga Nabi menggantinya dengan Al-Munzir. Wa jaa'a aidan 'inda Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahih. Di dalam kitab sahihnya, fi Kitabil Fadail bab rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bisibyani wal 'iyali wa tawadhu'ihi. Bab, ya, disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fadail bab kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil, keluarga serta sifat tawadhu beliau. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wulida lil lailata ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada malam ini dilahirkan untukku seorang bayi laki-laki. Kemudian aku menamainya dengan nama ayahku. Yakni artinya ayah dari kalangan para nabi, yaitu Ibrahim, ya. Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya. Dari keturunan anak keturunan Ibrahimlah muncul para nabi dari kalangan Bani Israel, termasuk juga keturunan dari kalangan Ismail alaihi salam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayasihu an yusammal mauludu fi yauma yaumihil awwal. Maka dengan demikian dibolehkan, ya, untuk memberi nama bayi yang dilahirkan pada hari pertama, tidak harus nunggu hari ketujuh. Boleh, hari pertama sudah diberi nama, boleh. 6. Wa yajuzu ayyu akhar ila yaumi aqiqatihi wa in quddima aw ukhira yasiran fala haraj. Dibolehkan juga untuk menunda, diakhirkan hingga hari penyembelihan akikahnya. Ya. Jika didahulukan atau diakhirkan, ya, tidak jadi masalah. Mungkin belum nemu nama yang pas, sehingga anak ini terlahir masih menunggu namanya. Ya, sampai hari ketujuh, hari ketiga, atau hari keempat, boleh. Nah, fleksibel dalam masalah ini, fleksibel. Tapi yang terpenting di sini adalah, sebagaimana pada poin yang kedua, hak anak adalah memberikan nama yang baik, memilihkan nama yang cocok, ya, bagi anak ini. Ya. Tidak boleh sembarangan dalam memberikan nama atau tidak memperhatikan makna atau nama siapa yang diinginkan darinya. Nah, maka dari itu Syekh mengatakan, melanjutkan penjelasannya, waqad bawwaba at-Tirmidzi fi jami'ihi min kitabil adab bab ma jaa ma yustahabbul asma ma yustahabbu minal asma'i. Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah memberikan bab di dalam kitab Jami' al, ya, dalam Kitabul Adab bab tentang apa yang disukai dari nama-nama. Kemudian disebutkan hadis, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Disebutkan hadis oleh beliau, nama yang paling disukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Artinya, Ahabbul asma'i ilallah. Nama yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Adapun hadis, kata Syekh, adapun hadis yang berbunyi khairul asma'i ma'ubbida wa humida. Ya, ada hadis yang semaknas, ya. Bunyinya khairul asma'i ma'ubbida wa humida. Naam. Kata Syekh, fahada hadithun la asla lahu. Nama-nama yang paling baik adalah yang menggunakan penghambaan dan pujian. Ya. Kata Syekh, hadis ini tidak ada asalnya. Nah, hadis ini tidak ada asalnya. Disebutkan dalam footnote, ya, dalam ta'liq, ya, bisa dilihat dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Syekh menyatakan, qala al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ittafaqu ala istihbabil asma'il mudhafati ila Allah. Para ulama bersepakat disukainya nama-nama yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka Abdillah wa Abdurrahman. Seperti Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Atau yang semisal itu. Abdul Aziz. Abdul Ghaffar. Abdul Ghafur. Ya. Abdul Jabbar. Dan yang lainnya. Yang disandarkan kepada Allah dan nama-nama Allah yang baik. Asma'ul Husna. Ini hukumnya mustahab, disukai dan sunnah. Tentunya seseorang ketika memberikan nama Abdurrahman, ya, atau memberikan nama Abdullah, tentunya dia memanggilnya dengan lengkap, jangan hanya belakangnya saja. Nah, ini yang biasa terjadi di negara kita atau di negeri kita ini, kebiasaan kaum muslimin senang dengan nama yang panjang. Ya. Ada istilahnya nama panjang, nama panggilan. Ketika disebutkan namamu siapa? Sudah dijelaskan Abdullah. Panjangnya? Jadi nama Abdullah kurang panjang menurut masyarakat. Ya. Harus dikasih Muhammad Abdullah, ya, Putra Saputra atau yang lainnya, belakangnya harus panjang. Sedangkan masyarakat ini paling senang memanggilnya dengan panggilan yang singkat. Abdurrahman dipanggilnya Man, gitu aja, ya. Abdullah dipanggil Dul, ya. Nah, ini lalu untuk apa nama yang panjang tadi? Padahal Abdurrahman, Abdullah, sebagaimana dalam hadis tadi, ahabbul asma'i ilallah. Nama yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, akhwati anam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyakum. Para aba dan juga para ummahat. Nah, panggillah nama anak kita secara lengkap. Jika namanya Abdullah, ya panggil lengkap Abdullah. Kalau kita, waduh terlalu panjang. Ya sudah, panggil dengan Abduh. Abduh. Yani dhamir ha di sini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abduhu. Atau Abdah. Itu panggilan singkat. Dibanding dengan Dul. Atau Man. Nah. Namanya Muhammad. Panggilannya Mat. Sehingga akibatnya apa? Akibat perbuatan yang seperti ini. Panggilan-panggilan yang tidak selayaknya seperti ini. Akhirnya orang pada kurang suka dengan nama-nama Islami. Kurang keren. Dipanggil Abdullah nanti panggilannya Dul. Orang tua sudah takut duluan. Nanti anaknya sudah bagus-bagus namanya dipanggil Dul. Ya. Akhirnya takut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Atau terkadang orang tua memanggil nama anaknya tidak seperti lafadz yang dia beri nama sendiri. Dia memberi nama misalnya Abdullah. Bagus Abdullah. Tapi si orang tua memberikan nama julukan, nama panggilan. Diberikan nama panggilan. Panggilannya ya. Aab ya. Dan yang semisalnya. Ya. Nah, atau Dudul dan yang lainnya. Nah, ini enggak pantas. Wallahu a'lam bissawab. Sebaiknya panggil nama anak itu dengan nama yang sebenarnya. Atau nama sebagaimana dia dinamai dengannya. Nah. Kalau orang tua memanggilnya karena terlalu panjang. Ya sudah kasih nama yang pendek. Ya. Ada nama yang pendek yang singkat. Ya. Ketika anak itu dipanggil lengkap namanya. Misalnya apa? Amr. Ya. Namanya pendek kalau ditulis 3 huruf saja itu. A-M-R. Tapi lengkap kalau dipanggil Amr. Kasih nama yang pendek. Jangan memberi nama yang panjang tapi manggilnya pendek. Nah, namanya Muhammad, panggilannya M. Nah ini gak pas. Ya. Wallahu'alam bisawab. Kemudian, Al-Syeikh menyatakan, Idan, al-ismul hasan was-salih walladhi huwa min hukukil abna awil banat, alal aba yajibu ay yakhtharahu ikhtiyaran hasanan munasiban la yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi. Jadi nama yang baik dan saleh, nama yang baik dan saleh termasuk hak anak lelaki maupun anak perempuan atas para ayah. Ini tanggung jawab ayah ini. Ya. Wajib bagi sang ayah untuk memilihkan nama yang baik dan sesuai sehingga di kemudian hari ya, sehingga di kemudian hari dia tidak dijadikan bahan celaan. Tidak dijadikan bahan celaan. Dijadikan bahan olok-olokan. Tidak. Disebabkan karena namanya. Akibat karena ayah tidak memilihkan nama yang baik. Id inna ba'dhal aba qad yu'jibuhu ismun mu'ayyanun walakinna hadzal isma qad yakunu madhmuman 'inda qaumin. Nah, sebab sebagian orang tua, ayah khususnya, ada yang senang dengan sebagian nama tertentu. Tetapi nama tersebut menjadi nama yang tercela menurut menurut kaumnya, menurut masyarakatnya. Nah, walakin hadzal isma qad yakunu madhmuman 'inda qaumin aw fihi syai'un minan nabz wal 'iyadzu billah. Atau juga terkadang di dalamnya ada unsur olokan. Sehingga kita berlindung dari yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai para orang tua karena mungkin senang dengan satu nama, mungkin nama itu adalah nama orang yang paling dia gemari atau paling dia idolakan, tapi dia memiliki makna yang jelek sebenarnya nama itu. Dinamailah anak ini atau anaknya dengan nama tersebut. Ternyata di kemudian hari, nama ini menjadi bahan olokan bagi sang anak tersebut. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para aba dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan dari Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Lalu beliau mengatakan, wa ma'lumun anna adhiyatal muslim la tajuz. Sebagaimana diketahui bahwa menyakiti seorang muslim adalah perkara yang terlarang, yang dilarang. Fala yatasabbabul walidani fi adiyati ibnihima aw bintihima bisababi tilka tasmiyah. Oleh karena itu, kedua orang tua jangan menjadi sebab tersakitinya putra-putri keduanya dikarenakan penamaan, ya, menjadi sebab tersakiti anak ini. Jangan. Sehingga dipikir baik-baik, direncanakan baik-baik. Kalau kita sebagai seorang muslim, tentunya kita pilihkan nama anak ini nama-nama muslim, ya, pilih nama-nama muslim, nama-nama yang memiliki makna yang baik. Karena di dalam sebuah nama itu ada semacam harapan dengan dinamainya anak ini. Mungkin dinamai dengan nama-nama orang yang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, ataukah para sahabat, ataukah generasi setelah sahabat, tabi'in dan yang lainnya, yang termasuk nama yang soleh. Nah, ada harapan, ya. Semoga anak ini menjadi anak yang semisal, ya, akhlak-akhlak Rasul. Ya. Mudah-mudahan anak ini menjadi umatnya Rasul, sebagaimana perkara yang dicintai oleh Rasul dan yang lainnya. Ada sebuah harapan di situ. Ya. Sehingga nama itu penting. Sehingga istilah apalah arti sebuah nama, gak benar. Ya, tidak benar. Kita saja, andai kata kita, jangankan anak kita saja ketika diberikan nama yang jelek oleh orang tua kita malu untuk menampakkan nama kita. Ya, malu kita. Sehingga kita rubah nama itu. Yang jadi masalah sekarang adalah nama-nama anak-anak di masa ini, karena orang tua yang hidup di masa-masa modernisasi, masa-masa globalisasi, ya, pertukaran kebudayaan dari budaya muslim orang enam bertukar dengan budaya-budaya orang kafir dengan bebasnya melalui media-media, akhirnya diserap budaya-budaya itu termasuk nama-nama mereka oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin terdorong untuk menamai anaknya dengan nama-nama mereka. Waliyadzubillah. Minder ketika memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama muslim. Ini sangat disayangkan wahai kaum muslimin. Nah. Atau orang tua sudah memberikan nama sebagai dengan nama muslim. Anak ini sudah diberi nama Muhammad atau Ahmad atau yang semisalnya nama-nama muslim. Tapi karena orang tua yang jauh dari tuntunan agama, orang tua yang abai terhadap keluarganya dari norma-norma agama, si anak sangat jauh sekali pengenalan tentang agamanya, akhirnya anak ini tidak suka dengan nama yang baik yang telah disematkan kepada dirinya. Sehingga anak ini punya nama samaran. Ya. Aslinya namanya Umar. Ya. Akhirnya diganti, ya, di medsos diganti. Dia memperkenalkan namanya bukan dengan nama Umar. Diganti nama yang lainnya, William misalnya. Ronald atau nama-nama yang keren, ya. Maka yang seperti ini tidak seharusnya. Siapa yang salah? Kita semua yang salah. Ya. Kita yang bersalah. Karena itu semua tanggung jawab kita. Para orang tua yang pertama, kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara sesama muslim, harus berupaya untuk menanamkan norma-norma agama Islam ini kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Mulai diri kita, namai anak-anak kita dengan nama islami dan bangga kita dengan nama itu. Ya. Bangga. Ketika kita memiliki anak wanita, namai dengan nama-nama sahabiah. Agar mereka kenal siapakah Fatimah. Siapa itu Maryam? Siapa itu Zainab? Siapa itu Asia? Namai. Agar mereka kenal. Ini loh nama islami. Nah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh menyatakan, ini Syekh sudah mulai merinci nama-nama yang seperti apa yang tidak diperbolehkan, ya. Ini penting untuk kita ketahui biar kita enggak salah, gitu loh. Wa kadzalika la yajuzu ayyusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Demikian juga tidak diperbolehkan menamai dengan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menamai dengan nama penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Menamai dengan nama-nama berhala, ya. Dinamai dengan nama-nama berhala atau sesuatu yang diibadai selain Allah. Nah. Nama-nama berhala. Uzza. Ya. Oh, dinamain Uzza lah karena keren. Atau Hubal. Ya. Hubal nama berhala, ya. Maka tidak dibenarkan yang demikian. Atau menyandarkan penghambaan kepada selain Allah. Abdu Syams. Abdu itu hamba, Syams adalah matahari. Abdu Syams. Abdul Rasul. Ya. Abdul Husain. Gak boleh. Barakallahu fiik. Wala yajuzu ayyusamma bi asma'il kuffar. Dan juga tidak boleh menamakan dengan nama orang kafir. Ya. Apa nama orang kafir? Contohnya Petrus. Ya. Petrus. Jos. Ya. Apalagi Stephen, ya. Richard, Robert dan yang lainnya nggak boleh. Nah, Valentino, ya. Dinisbahkan karena lahir di hari Valentine, kaum muslimin latah, ya. Namanya digabungkan, kolaborasi Muhammad Valentino. Ya, subhanallah. Ya. Kef Muhammad Valentino. Ya. Gimana? Nah, disatukan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah. Ini perkara yang banyak, ya, didapati di masyarakat kita. Ya. Dicampur aduk, ya. Apalagi anak-anak yang ya pengantin-pengantin baru yang baru-baru yang tidak ada basic agama sama sekali, dia tidak mengerti gitu loh. Seenaknya sendiri ngasih nama, ya. Nah, barakallahu fikum. Qala wala bi asma'in fiha tazkiyatun lin nafsi. Tidak boleh juga memberikan nama yang mengandung unsur mentazkiyah diri. Ya. Ada unsur nama tazkiyah. Apa itu yang dimaksud dengan nama tazkiyah? Nama tazkiyah itu menamain anaknya dengan dimaksudkan bahwasanya anak ini seperti itu, gitu loh. Itu tazkiyah. Nah, memaksudkan dengan nama tersebut untuk mentazkiyah anak tersebut. Untuk menjustifikasi atau merekomendasi anak itu bahwasanya anak itu seperti namanya. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Namun, ya, jika nama itu hanya sekedar nama, harapan, ya, sebagai harapan saja bahwa pada nama ini terkandung makna yang baik. Dan harapannya, nama ini kelak diharapkan bisa menjadikan anak ini seperti yang diharapkan dalam nama itu. Maka ini enggak apa-apa. Ya. Perhatikan terkait dengan nama tazkiyah. Jika nama tazkiyah itu dimaksudkan untuk melegalisasi atau melegalisasi bahwasannya anak ini seperti itu. Nah, mengklaim bahwasannya bagaimana anak ini terkandung pada namanya? Ah, ini yang enggak boleh. Nah, misalnya nama Qanita. Qanita artinya wanita yang taat. Ya. Dia diberi nama Qanita dengan niatan ini loh, anak yang taat, maka saya kasih nama Qanita. Ah, ini tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas makna Qanita itu baik, ya, maka saya namai anak ini dengan Qanita, harapannya mudah-mudahan anak ini bisa, nama ini bisa menjadi pengaruh bagi anak ini untuk di kemudian hari dia bisa menjadi wanita yang taat. Tidak mengapa yang seperti ini. Nah, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan nama tazkiyah, ya. Beliau menjelaskan bahwa hukum memberi nama dengan nama yang bermakna tazkiyah. Misalnya, namanya Najih. Najih. Najih itu nama apa? Artinya selamat. Nah, najih. Bukan maknanya taab, bukan. Ya, kadang-kadang kalau kita temui teman-teman kita yang terkadang menggunakan bahasa Arab amiyah, jadi kalau sudah capek, ya, itu wah najih, ya. Bukan najih. Najih itu artinya yang selamat, orang yang selamat. Atau memberi nama dengan nama Nasir, Nasir yang menolong. Nah, maka nama-nama yang menunjukkan nama makna tazkiyah ini, terkadang orang itu menggunakannya hanya sekedar keberadaan makna nama tersebut yang baik. Maka yang demikian tidak mengapa. Misal seorang dinamain dengan Nasir yang menolong, karena terkandung makna yang bagus nama ini, dinamailah anak ini dengan Nasir. Nah, maka yang semisal ini tidak mengapa, ya. Karena apa? Karena yang memberikan nama tadi sama sekali tidak menginginkan niatan dalam dirinya bahwasanya ini anak ini nanti akan menjadi orang yang senantiasa menolong manusia. Jadi mentazkiyah demikian. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sebatas menginginkan nama saja, tidak apa-apa. Misalnya, ada lagi nama. Namanya Khalid. Khalid artinya apa? Khalid yang kekal. Saya yakin seorang yang memberi nama anaknya Khalid tidak memaksudkan bahwa anaknya nanti akan kekal sampai yaumil qiyamah. Tidak. Tapi hanya sebatas nama saja. Mungkin dia memberikan nama Khalid meniru, ya, sebagian orang soleh yang namanya Khalid. Karena para sahabat, sebagian sahabat ada yang bernama Khalid. Ya. Tidak memaksudkan bahwasanya ini nanti anak ini akan kekal ini sampai yaumil qiyamah. Tidak. Maka ini yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Dinamainya anak ini dengan nama tersebut. Ya. Atau mungkin nama yang lainnya. Jamilah. Anak ini indah, cantik. Ya. Barakallahu fiik. Karena terkandung namanya yang bagus. Makna ya, dari nama itu bagus. Nah, maka tidak mengapa. Yang demikian. Wallah wa'alam bissawab. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan seputar nama, bagaimana memilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang mendatang. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.